الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد خان في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan di adab Hamalatul Quran fil Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita telah menyelesaikan pembahasan disenanginya atau disunnahkannya untuk menyambut tamu dengan berdiri, ya. Orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu, ketika datang atau ketika mengantar pulang. Nah, untuk penghormatan bukan untuk pengagungan. Baik, sekarang kita masuk di halaman 143. Pembahasan pasal yang panjang. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil qira'ati fis shalah. Fasal tentang hukum-hukum nafisah. Nafisah itu istimewa, mulia. Tata'allaku yang terkait bil qira'ah, yang terkait tentang bacaan fis shalah, di dalam salat. Ubalighu fi ihtisariha. Aku sangat meringkasnya. Ubalik balaghah, ya. Bersungguh-sungguh berupaya untuk meringkasnya. Kenapa pembahasan ini beliau sebutkan sangat ringkas? Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Karena pembahasannya sudah terkenal di kitab-kitab fikih, ya. Nah, terkenal di kitab-kitab fikih. Ini akan dibahas di kitab fikih sehingga beliau tidak panjang lebar menjelaskan masalah ini. Qala minha, di antaranya, annahu tajibul qira'atu fi sholatil mafruḍati bi jama'il ulama. Bahwasanya wajib al-qira'ah, wajib untuk membaca di dalam sholat fardu dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk membaca di dalam sholat fardu disepakat para ulama. Summa qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah ta'ala wa jamahirul ulama tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli rak'atin. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala dan jumhur ulama tata'ayyanu menentukan, mewajibkan bacaan suratul Fatihah di setiap rokaat. Ya. Dari empat imam madhab, imam yang tiga mewajibkan membaca suratul Fatihah di dalam setiap rokaat. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atun la tata'ayyanu al-Fatiha abadan. Abu Hanifah dan jamaah berpendapat tidak wajib Al-Fatihah selamanya. Pendapatnya Abu Hanifah, salat tidak wajib membaca suratul Fatihah. Qala wa la tajibul qira'atu fi raka'atainil ukhrayain. Beliau menyatakan tidak wajib qira'ah membaca di dua rakaat yang terakhir. Al-ukhrayain. Dua rakaat yang terakhir, kalau empat rakaat berarti rakaat ketiga dan keempat. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Tiga imam madzhab yang lainnya berpendapat harus membaca suratul Fatihah di setiap rakaat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah beliau menterjih wassawabu al-awwal. Maka pendapat yang benar itu pendapat yang pertama. Pendapat yang benar itu pendapat yang pertama. Ya, ini wajibnya membaca suratul Fatihah. Faqad tadhaharat alaihi al-adillatu minas sunnah, dan sungguh telah nampak, telah banyak dalil-dalil dari as-sunnah tentang pembahasan wajibnya membaca suratul Fatihah. Wa yakfi min dalika qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fil hadis sahih, dan cukup dari hal itu sabda Rasulullah sallallahu wasallam dalam hadis yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salat yang tidak dibacakan padanya dengan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Nah, tidak sah sholat yang tidak dibacakan padanya suratul Fatihah. Wa ajma'u ala istihbabi qira'ati surah ba'dal Fatihah, dan para ulama sepakat disunahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah fi raka'ati subhi, di dua rakaat salat subuh. Wal ulayaini fi baqi shalawat, dan dua rakaat yang pertama di sholat-sholat yang lainnya selain subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nah, disunnahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama. Wahtalafu fi istihbabiyah fi thalithah warrabi'ah, dan para ulama berbeda pendapat tentang disunahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Rakaat yang ketiga dan yang keempat itu sunnah enggak baca surat setelah suratul Fatihah. Setelah dia membaca suratul Fatihah, apakah disunahkan membaca surat sebagaimana rakaat pertama dan kedua? Ini ikhtilaf para ulama. Wali Syafi'i rahimahullah fi qaulan. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat tentang masalah membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Al-Jadid, pendapat yang baru, pendapat yang terakhir, annaha tustahabbu, disunahkan Disunahkan membaca surat setelah suratul Fatihah. Wal qadim, dan pendapat yang lama, annaha la tustahabbu, tidak disunahkan untuk membaca surat selain suratul Fatihah. Ya. Beliau pendapat baru, pendapat lama, ini biasa di kalangan para ulama, apalagi di kalangan yang bukan ulama. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang berpendapat dan kemudian terus belajar dan nampak yang benar adalah pendapat yang ini, maka sekarang berpendapat dengan pendapat yang baru. Ini biasa, apalagi kemudian jika ada yang mengingatkan, ada yang menasihati, ada yang menakosa dengan dia, ternyata pendapat yang selama dia pegang ternyata marjuh misalnya, dia rujuk, dia pendapat yang baru, ini biasa. Tidak menunjukkan orang itu gak punya pendirian, tidak konsekuen, tidak, biasa di kalangan para ulama. Bahkan itu menunjukkan kemuliaan. Misalnya Al-Albani rahimahullah, beliau pertama punya pendapat makmum itu ketika mengucapkan amin tidak boleh keras, karena amin adalah doa. Amin, kabulkan ya Rabb. Kemudian nampak bahwasanya beliau dapat dalil yang masjid itu sampai bergetar karena suara amin. Beliau berpendapat amin itu dikeraskan. Beliau sebutkan di dalam kitab sifat sholat nabi, rujuknya beliau. Nah, sehingga tidak boleh seorang ketika sudah mengeluarkan pendapat dan nampak ternyata pendapat yang dia jalani selama ini merujuk, dia tetap ngengkel dengan pendapatnya, malu untuk rujuk atau untuk menyebutkan pendapat dia yang baru misalnya. Ya. Maka harus dia sampaikan. Ya. Baik. Bukan kemudian akan merendahkan derajatnya. Bahkan itulah yang dianjurkan. Bukan menunjukkan dia orang yang minca-minceli, tidak konsekuen. Maka setiap nampak al-haq, dia berpegang dengan al-haq. Baik. Qal ashabuna, berkata ashabuna dari mazhab beliau, wa idza qulna tustahabbu, kalau kita itu menyatakan tustahabbu, fala khilafa anna yustahabu an takuna aqalla minal qira'atil ulayain, maka tidak ada perselisihan bahwasanya yustahabu disenangi, ya, an takuna aqall, untuk menjadikan paling minim minal qira'atil ulayain, paling minim itu dua rakaat yang pertama. Qalu wa takunul qira'ah fi tsalisah wa rabi'ah sawa. Dan mereka menyatakan menjadikan bacaan yang ketiga dan yang keempat itu sama. Baik. Wa hal tutawwalul ula 'ala tsaniyah? Apakah enam? Kita baca di situ ada foto nomor satu. Ketika menjelaskan al-qadim anna tustahabu, i'tamada al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala fil minhaj, wa ibaratuh, Nawawi bersandarkan dengan ucapan beliau, wa tusannu surah ba'dal fatihah, disunahkan membaca surat setelah al-fatihah, illa fil thalisah warrabi'ah fil adhar, kecuali di rokat yang ketiga dan yang keempat. Nah, fil adhar ini yang nampak, yang ketiga dan keempat tidak membaca surat selain al-fatihah. Wa alaihi fahadi bin masala muhtarah minal madhab al-qadim li Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Tentang ikhtilaf, ya, rokat yang ketiga dan keempat itu baca surat setelah Fatihah atau tidak. Ini nanti terkait dengan permasalahan yang kedua ini. Hal tutawwal ula ala tsani, apakah rokat yang pertama itu dipanjangkan lebih panjang dibandingkan rokat yang kedua? Wa fihi wajhan. Di sini ada dua sisi. Asahuma inda jumhur ashabina anna la tutawwal. Yang paling sahih di sisi jumhur madhab kami tidak dipanjangkan. Ya. Tidak dipanjangkan rokaat yang pertama di rokaat yang kedua. Wathani wa wassahih indal muhaqqiqin. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang sahih. Anna tutawwal wa wal muhtar. Rokaat yang pertama itu lebih panjang di rokaat yang kedua. Ini sunnahnya. Ya. Rokaat yang pertama lebih panjang di rokaat yang kedua. Nah, lil hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum panjangkan rakaat yang pertama apa yang tidak beliau panjangkan di rakaat yang kedua. Nah. Rakaat yang pertama itu lebih panjang di rakaat yang kedua, ini sunnahnya. Baik, jadi jangan kemudian dibalik. Rakaat yang kedua lebih panjang dari rakaat yang pertama. Nah, kalau urutan surat dalam mushaf itu tidak harus berurutan ketika kita membaca surat yang rakaat yang pertama dengan yang kedua. Tidak harus susunannya itu sesuai dengan urutan mushaf. Kita bisa membaca surat yang urutannya paling terakhir di rokat yang pertama, kemudian di rokat yang kedua membaca surat yang urutannya lebih depan dari surat yang kita baca. Tapi posisinya yang kedua itu lebih pendek dari yang kedua. Jadi tidak mengurutkan sebagaimana urutan di dalam mushaf. Yang penting yang pertama itu lebih panjang dari yang kedua. Kecuali beberapa surat yang memang Rasul baca dan rakaat yang kedua lebih panjang. Sabihis dengan Al-Ghasiyah yang belum baca, rakaat yang kedua lebih panjang. Tapi itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika kita misalnya membaca di salat lima waktu dengan Al-Ghasiyah lebih dulu, misalnya dibalik yang pertama lebih panjang. Jadi sunnahnya rokat yang pertama lebih panjang di rokat yang kedua. Baik. Ada kalanya dijumpai imam yang terbalik, yang panjang rokat yang terakhir, rokat yang keempat. Rokat yang pertama yang di situ ada membaca doa istiftah, suratul Fatihah, terus baca surat, tiga bacaan di situ. Rukuknya sangat cepat, berdirinya pendek. Tapi ketika rakaat yang terakhir hanya baca suratul Fatihah panjang sekali. Jadi membalik sunnah. Yang pertama itu yang panjang. Kenapa? Agar jamaah itu bisa mendapatkan rakaat yang pertama, agar tidak masbuk. Itulah dipanjangkan rakaat yang pertama. Baik. Kemudian lanjut beliau rahimahullah, wa faedatuhu, ini faedahnya apa sih rakaat pertama dipanjangkan? Ayudrikal mutaakhir rakaatul ula, agar orang yang terlambat itu mendapatkan rakaat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Ya. Agar mendapatkan rakaat yang pertama. Baik. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza atrakal masbuku mal imam rak'atain ukhrayain min adh-dhuhri aw ghairiha. Jika ada orang yang masbuk bersama imam, dia mendapatkan dua rakaat yang terakhir dari sholat duhur atau selainnya masuk di rakaat yang ketiga, sehingga dia mendapatkan sholat rakaat yang ketiga dan keempat bersama imam, sholat duhur atau selainnya. Summa qama ilal ityan bima baqiya. Setelah imam salam, summa qama, dia berdiri melanjutkan ityan bima baqiya, melanjutkan sholatnya karena dia masbuk. Ustuhibbalu ayaqra'a surah. Disunahkan bagi dia untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, karena dia masbuk. Ya, masbuk yang masuk rakaat 3 dan keempat kan rakaat yang pertama dan yang kedua dia tidak baca surat karena enggak jumpa dengan imam. Ya. Maka ketika dia naik ke rakaat ketiga dan yang keempat melanjutkan sholatnya setelah imam salam, maka dia sholat, dia itu sholat rakaat ketiga dan keempat, tapi disunahkan untuk setelah Al-Fatihah dia tambahi surat karena dia tidak mendapatkan rakaat pertama dan keduanya imam. Ya, mustahab. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Itu di bawah. Nah, diterangkan panjang lebar di situ. Baik. Qala al-jamahir min ashabina. Berkata jumhur dari madhab kami, hadza 'ala al-qaulain. Ini menurut dua pendapat. Wa qala ba'duhum hadza 'ala qauli yaqra'u surah fil ukhrayaini. Ini bagi yang berpendapat rakaat yang ketiga dan empat itu memang disunnahkan untuk baca surat selain Al-Fatihah. Ya. Jadi rakaat yang ketiga dan keempat itu ikhtilaf para ulama. Setelah surat Al-Fatihah itu ditambah surat atau tidak? Ya. Ini ikhtilaf. Syalbani rahimahullah, beliau membolehkan rakaat ketiga dan keempat membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya. Karena rokat yang pertama dan yang kedua itu lebih panjang dari rokat yang ketiga dan keempat. Nah, maka beliau berpendapat boleh rokat ketiga dan keempat untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Baik. Wa ammal alal akhar fala. Adapun yang berpendapat rokat tiga dan empat cukup Al-Fatihah saja, maka fala, tidak. Tidak disenang, tidak disunahkan bagi masbuk untuk membaca surat setelah suratul Fatihah, ya, ketiga dan keempat. Aswabu al awal. Pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, yakni membaca surat. Ya, tiga dan empat itu disunahkan membaca surat. Li'alla takhluwa sholatu min suratin, supaya sholatnya tidak kosong dari surat. Supaya sholatnya tidak kosong dari surat selain Al-Fatihah maksudnya. Rakaat pertama dan yang kedua dia tidak baca surat. Ya, karena imamnya kerjakan 3 dan 4. Tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Maka ketika dia nanti mengerjakan rakaat 3 dan 4-nya dia, kalau tidak baca surat, maka sholat dia dari pertama sampai terakhir enggak ada surat sama sekali setelah Al-Fatihah. Ya, maka disenangi untuk baca surat ba'dal Fatihah bagi makmum masbuk. Hadza hukmul imam wal munfarid. Ini diingat. Pembahasan kita ini untuk imam dan orang yang sholat sendiri, bukan untuk makmum. Bukan untuk makmum. Baik. Wa ammal makmum fa in kanatish sholatu sirriyatan. Adapun makmum jika sholatnya itu sirriyah, wajabat alaihi al-fatihah. Sholat duhur, sholat asar, ya. Naam, sholat-sholat sirriyah, makmum wajib membaca surat al-fatihah. Wastuhibba lahu surah, juga disunnahkan membaca surat selain al-fatihah. Naam, ini bagi makmum. Wa in kana jahriyah, jika sholatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh, fa in kana yasma'u qira'atal imam, kalau dia mendengar bacaan imam, kuriha lahu qira'atus surah, maka dibenci baginya untuk membaca surat selain al-fatihah. Ya. Dibenci dia untuk membaca surat selain al-fatihah. Jadi makmum tugasnya hanya membaca suratul fatihah di sholat-sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah ditambahi dengan surat setelah al-fatihah. Sholat duhur, sholat asar. Nah, terus setelah membaca suratul fatihah tambah dengan surat. Ya. Baik. Wa fi wujubil fatihah qaulan, tentang wajibnya membaca suratul fatihah ini ada dua pendapat. Asakhuma tajibu, pendapat yang paling sahih adalah wajib. Wathani la tajibu, pendapat yang kedua tidak wajib. Fa in kana la yasma'ul qira'ah, meskipun tidak mendengar bacaan imam. Ya, ini pendapat yang kedua, makmum itu mutlak enggak wajib baca Al-Fatihah meskipun tidak mendengar bacaan imam. Fasahih wujubul Fatihah wastihbabus surah. Pendapat yang sahih adalah makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah dan sunnah untuk membaca surat setelah Al-Fatihah. Baik. Wakila la tajibu al-fatihah, ada yang berpendapat tidak wajib baca suratul fatihah. Wakila tajibu wala tustahabbu surah, ada pula pendapat yang menyatakan wajib baca suratul fatihah, sunnah membaca surat. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, ini ikhtilaf ya, dalam ilmu fikih. Nah. Jadi pembahasan fikih itu pembahasan banyak ikhtilaf. Ya. Sehingga disebutkan barang siapa yang tidak mempelajari ikhtilaf, maka dia mencium, maka dia belum mencium baunya fikih. Ikhtilaf dengan banyak pendapat. Baik. Qala wa tajibu qira'atul Fatihah fi takbiratil ula min salatil janazah. Wajib membaca suratul fatihah pada takbir yang pertama dari sholat jenazah. Sholat ji atau janazah. Ya. Jenazah itu jimnya bisa dibaca ji, bisa dibaca ja, janazah. Nah, dua bacaan. Nah. Biasanya kalau dibaca ji, dikasrot. Jenazah, alat untuk ngangkut jenazah. Kalau jenazah jimnya di fathah, itu orang yang meninggal. Ya. Orang yang meninggal. Jadi apa? Untuk ngangkut orang mati, keranda itu. Ini misalnya ini kerandanya, orangnya kan di atasnya. Maka keranda yang ada di bawah mayat ini disebut ji, karena dia di bawah. Ji nazah. Orang yang di atas janazah, di atas. Nah, ji sama ja. Maka di sini dibawakan dua harokat jimnya itu, ji dan ja. Ya. boleh dibaca jinazah, boleh dibaca janazah. Baik. Suratul Fatihah wajib dibaca di takbir yang pertama dalam sholat jenazah. Amma qira'atul Fatihah fi sholatin nafilah fala budda minha. Adapun membaca suratul Fatihah dalam sholat sunnah, maka harus dari wajib. Wahtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Madhab kami itu berbeda pendapat dinamakan apa itu. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu dinamakan apa? Faqala al-qaffal tusamma wajibah. Dinamakan wajib. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Waqala sahibuhu al-qadhi Husain tusamma syartan. Dan pendapat yang lainnya, Al-Qadhi Husain berpendapat namanya syarat. Syarat itu suatu yang harus dipenuhi, jika tidak ada tidak sah. Itu syarat. Wa qala ghairuhuma tusamma ruknan. Selain keduanya menamakan rukun. Wa wal adhar, dan ini yang paling benar wallahu taala. Jadi membaca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Rukun. Ada yang dengan bahasa syarat, ada yang dengan bahasa wajib. Tapi wajib itu biasanya sesuatu yang kalau kita lupa dan tidak dijalankan bisa hanya diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau wajib. Tapi Al-Fatihah ini dia rukun. Rukun itu kalau lupa gak bisa diganti dengan sujud sahwi aja. Harus dijalankan. Ya. Plus ditambah sesah. Ini bedanya rukun dengan wajib. Baik. Wal ajiz anil Fatihah. Orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Mungkin masuk Islamnya sudah tua atau baru masuk Islam. Fi hadza kulliha kullihi ya'ti bi badaliha. Yang enggak bisa baca Al-Fatihah semuanya, maka ganti baca yang lainnya. Dia membaca gantinya Al-Fatihah. Fa yaqra'u bi qadriha min ghairiha min Al-Qur'an. Dia hafalnya surat apa? Al-Fatihah enggak hafal. Nah, tapi hafal suratul Baqarah misalnya. Al-Fatihah tidak hafal. Maka baca surat yang dihafal. Al-Baqarah. Berapa ayat sepanjang surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah 7 ayat. Yo baca surat Al-Baqarah 7 ayat sepanjang surat Al-Fatihah. Atau dihafalnya apa? Surat yang lainnya. Yang penting panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. Maka disebutkan di sini biqadriha. Kadarnya sama dengan surat Al-Fatihah. Fa illam yuhsin. Jika enggak bisa, ata bi qadriha min al-adhkar. Maka diganti dengan zikir. Ya, enggak bisa enggak hafal surat, dia baru masuk Islam misalnya. Syahadat terus sebentar sudah masuk waktu sholat. Ya, otomatis dia wajib untuk sholat. Tidak bisa surat Al-Fatihah. Diajari Fatihah, bos enggak, belum hafal. Ini sudah mau masuk, sudah waktunya sholat. Jadi kemudian diganti dengan zikir. Ya. Tasbih, subhanallah, tahlila, ilaha illallah, wa nahwi, dan yang semisal keduanya. Mungkin ini lebih hafal, apalagi dia sejak kecil hidupnya di komunitas muslim. Ya. Sering dengar orang puji-pujian, ya apal. Disebutkan ini wapal, tahlil. Apalagi mungkin sering ikut-ikut tahlilan. Misalnya. Jadi apal lah, sering kedengaran suaranya. Ya. Jadi sering kedengaran meskipun tidak berupaya untuk menghafal itu ya, lama-lama ya akan hafal. Nah, maka diganti dengan tahlil atau tasbih atau yang lainnya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, gantinya suratul Fatihah. Ya, dia enggak bisa suratul Fatihah baca itu. Fa illam yuksin syai'an, kalau enggak bisa sama sekali. Ya, blas enggak bisa. Dia juga mungkin hidupnya bukan di komunitas muslim, sejak kecil enggak ngerti zikir, suasana kampungnya enggak ada orang yang puji-pujian dan semisalnya. Terus bagaimana? Nah, waqafa biqadril qiraati summa yarka'u. Dia berdiri diam aja sepanjang suratul Fatihah. Kemudian baru ruku. Nah, wis Fatihah ndak iso, surat selain Fatihah ndak iso. Zikir-zikir ndak iso, wis diam meneng ae. Kemudian baru ruku. Ya. Wallahu taala alam. Intinya apa? Tetap sholat. Ya. Gak hafal Fatihah tetap sholat. Baca surat yang lain, gak hafal zikir. Ya. Gak hafal tetap sholat meskipun meneng tok. Ya. Yang heran itu sudah hafal Fatihah gak mau sholat. Ya. Itu kan teman-teman. Ini menunjukkan dalam keadaan apapun tetap harus sholat. Ya. Luar biasa syarat itu memberikan kelonggaran. Berdiri gak bisa, duduk, duduk tidak bisa, terlentang, ya, seisoi sholatnya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Qala faslun fil jam'i baina suwar fi raka'ah. Pasal tentang mengumpulkan di antara surat dalam satu rakaat. Qala ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raka'atin wahidatin. Tidak apa-apa, tidak masalah mengumpulkan beberapa surat dalam satu rakaat. Satu rakaat baca beberapa surat, tidak apa-apa. Ya. Misalnya salat tarawih, ya. Salat tarawih dari rakaat yang pertama, kedua, itu kan biasanya lebih panjang dari rakaat yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, maka dia boleh misalnya baca juz 30 nah, dalam satu rakaat. Kisarul mufassal, surat-surat pendek itu digabungkan dalam satu rakaat, ini boleh. Ya. Waqad thabata fi sahihain min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, laqad araftu nadhaira. Sungguh-sungguh kata Ibnu Mas'ud, aku mengetahui an-nadhair, nadhair itu surat-surat yang mirip. Alatika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrunu atau yakrinu bainahunna, yang belum menggabungkan di antara surat-surat itu. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya, bab di awal kayaknya. Dan Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi menyebutkan surat ini gandeng surat ini. Itu surat-surat yang pembahasannya mirip. Digandengkan ini. Kalau mau dibaca dalam satu rakaat. Fa dzakara 20 suratan minal mufassal. Beliau menyebutkan 20 surat dari mufassal, surat-surat pendek. Kullu suratain fi raka'atin. Setiap dua rakaat dalam satu rakaat. Satu rakaat baca dua surat yang semakna. Waqad qaddamna an jama'atin minas salaf qira'atal khatmati fi raka'atin. Dan kami telah sampaikan di bab-bab sebelumnya dari jamaah salaf, ya, jamaah minas salaf, bacaan fil qira'atil khatmah fi raka'ah, khatam dalam satu rakaat. Ada yang khatam Quran dalam satu rakaat. Ini sudah dilewati kan, ya. Sahabat Utsman bin Affan yang lainnya sholat satu rakaat khatam Al-Quran. Nah, kalau kita membaca surah-surah mereka itu malu kalau kemudian kita mengaku salafi, ya. Sangat-sangat jauh perbedaannya. bainas sama wasumur, antara langit dan sumur, jadi sangat-sangat jauh sekali. Baik. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kita yang mengaku pengikut salaf dan mencintai salaf, amalan kita masih jauh, jauh dari mereka. Kita hanya berharap khabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti akan bersama orang yang dia cintai. Ya. Amalan kita tidak nutut kalau mau sama dengan amalan salaf, tapi kita punya sangu, ya. Punya sangu untuk bisa bersama mereka nanti fil jannah, kecintaan kita kepada mereka, itulah yang akan membawa kita bersama mereka. Ya. Amalan kita tidak ada apapun. Ya. Kalau kita hanya mengharapkan amalan kita jauh, sangat jauh dengan mereka. Nah, sangat-sangat jauh. Nah, kecintaan kita kepada mereka itulah yang akan menggabungkan kita dengan mereka. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azab. Baik. Kemudian di fasal berikutnya akan dibahas tentang masalah jahar dan pelan di dalam membaca fi shalah. Di dalam sholat itu, nah, bacaannya pelan atau keras, ya. Baik. Ini pembahasannya dua halaman. Sudah mau azan. Baik, mungkin kita lanjut dalam pertemuan berikutnya. Ada sebuah pembahasan dari Syaikh bin Baz rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Muntaqa. Nah. Beliau sebutkan di situ karena pembahasannya agak panjang. Baik. Ini terkait tentang masalah pakaian. Qala kata Syaikh bin Baz rahimahullah, hadzal bab fi lubsil qamis wal imamah wasarawil. Bab ini dalam Muntaqa yang beliau bahas ini pembahasan tentang masalah gamis. Gamis itu pakaian yang menutup dari atas sampai bawah. Wal imamah, imamah itu yang surban. Was sarawil, sarawil itu celana, ya, celana panjang. Faqad ajma'atil ummah ala annahu la ba'sa yalbasul imamah was sarawil wal qamis. Umat ini telah sepakat enggak apa-apa untuk menggunakan imamah, menggunakan celana panjang, sirwal, menggunakan gamis, wasairul albisah allati la mahdhur fiha, dan semua pakaian yang memang tidak dilarang. Semua pakaian yang tidak dilarang. Fa innallaha jalla wa ala khalaqa lana ma fil ardi jami'an. Karena Allah jalla wa ala menciptakan semuanya untuk kita. Apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi hukum asalnya halal. Fala ba'sa ayal basal insanu ma nasabu mimma ahalallah. Maka tidak mengapa seorang itu menggunakan, mengenakan apa-apa yang mencocoki dia dari apa yang Allah halalkan. Komison, apakah gamis, au imamatan atau imamah, au sarawil atau celana panjang, au izaron atau sarung, au jubah atau dia pakai jubah, min sauf au ghairi dzalika, dari sauf, dari kain jenis apapun boleh. Nah, selain yang dilarang, selain apa sutra bagi laki-laki. Wal albisa umurun urfiyah. Pakai itu masalah urf, adat, kebiasaan masyarakat. Laisa lana nahyun fi ma yata'allaqu bil ibadah. Tidak ada baginya larangan pada apa-apa yang terkait dengan ibadah. Ya, pakaian itu adalah urf. Naam. Fannasu lahum ayalbasu manasabhum. Maka manusia itu silakan boleh mengenakan apa-apa yang cocok bagi mereka. Apa yang sesuai dengan mereka. Wa mayalik bi biladihim wa urfihim, yang sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi ini enggak ada kaitannya dengan ibadah, urf, kebiasaan. Naam. Wala yatahaddadu fi hadza syai'un ma'rufun bal likulli ahlin baladin wa likulli ahlin qabilah. Tidak ada batasannya suatu di sini tuh. Setiap ahlul balad, setiap ahlul qabilah, urfum bima labisi, masing-masing punya corak adat sendiri dalam pakaiannya. Makanya Rasulullah itu menggunakan jubah karena masyarakat yang beliau tinggal itu pakai jubah. Jadi bukan kemudian pakai jubah itu sunnah, bukan. Karena Rasul tinggal di situ. Rasul memang tinggal di situ. Nah. Baik. Jadi tapi ketika kita cinta dengan Rasulullah, kemudian kita menggunakan pakaian yang dicintai Rasul itu mimbabil ibadah. Kita mendapatkan pahala darinya. Nah. Baik. Jadi sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang kita tinggal di situ. Baik. Illa ma haramahu syar, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Kal harir fi haqqi rijal, seperti sutra bagi laki-laki. Fadza fi haqqi rijal, emas bagi kaum laki-laki. Fa yataqayyad dzalika bimma abahallah. Ini hanya yang dibolehkan oleh Allah. Falhasil anna hadza babu babul lil ibahah. Maka kesimpulan ini bab ini bab pembolehan. Illa ma hadarahu syar fa yataqayyadu bidzalik, kecuali yang dilarang oleh syariat dan dibatasi oleh syariat. Baik. Wal imama ma yudha'u 'ala ras. Imam itu apa yang diletakkan di kepala. Wal qamis ma yulbasu 'alal badan. Kul. Qamis itu apa yang dipakai di seluruh badan. Wa sarawil ma'rufun. Baik, sirwal, celana panjang itu sudah ma'ruf, sudah dikenal. Mayul basu ala nisfil asfal minal mahid bi rijlain. Apa-apa yang dikenakan yang separuh bawahnya jahitan untuk dua kaki, ya, untuk dua kaki ini sirwal, celana panjang. Wal izhar mayul basu ala nisfil asfal. Izhar itu apa yang dipakai separuh badan, di bagian bawah, sarung. Baik. Naam. Wal izar mutlakun khirqatun mutlak. Izar itu kain yang apa? Yang enggak jahitan ya. Biasa. Yusaddu ala wasti, yang tengah-tengahnya diikat. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa ya asturu lil mu'min wa ahsan bin sarawil. Dan sarung itu lebih menutupi aurat dan lebih bagus dibandingkan celana panjang. Ya, ini sarungan. Baik. Idza kana laysa fawqa syai. Jika di atasnya tidak ada apa-apa, ya. Naam. Wa ahsana min sarawil idza kana laysa fawqa syai. Jadi lebih baik dari celana panjang jika memang tidak mengenakan apa-apa di luar celana panjang. Ya. Mungkin kalau dia pakai jubah ketutupan. Baik. Li'anna sarawil qad yubayyinu hajmal aurah. Karena terkadang celana panjang itu bisa membentuk aurat. Ya, karena apa? Saking ketatnya, ya. Tergambar auratnya, lekuk-lekuknya. Apalagi dipakai sholat tidak pantas, ya. Sudah celananya mungkin celana adie dipakai rukuk Dipakai rukuk kan biasanya bagian belakang itu melorot sedikit, apalagi sujud. Nah, kadang orangnya ngeritik perempuan pakaiannya, dia sholat pakai celana itu. Nah, gak sadar diri. Baik, jadi pakai sarung. Baik. Waqad taksulu biha fitnah. Bahkan kadang akan menimbulkan fitnah. Orang yang menggunakan sirwal yang mungkin sangat apa? Sangat enggak longgar ngaper. Ya. Kayak celananya balap sepeda itu. Nah. Kan ngaper kayak celana apa namanya? Celana lemper, ya, celana. Jadi enggak ada angin-anginnya sama sekali. Ya. Ngepres, press body. Nah. Jadi tergambar baik. Apalagi kalau kemudian yang mengenakan perempuan memimpin senam lagi yang di belakangnya kaum laki-laki dengan menggunakan pakaian yang demikian, khasiatun ariyat, dia berpakaian tapi telanjang karena gak memenuhi syarat tutup aurat. Bukan hanya kaum perempuan, kaum laki-laki juga ada training-training yang celana olahraga yang ketat membentuk lekuk-lekuknya. Itu kadang kalau Jumat kan hari olahraga, para pegawai kadang Jumatan pakai training, training-training ketat. Nah, tidak pantas. Kalau habis olahraga ada acara rapat dengan pimpinan, ganti celananya. Tapi kalau Jumatan tetap celana olahraga. Baik. Nah. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Maka beliau ingatkan di sini, walakin al-izar yakun astar wa akmal. Kalau sarung itu lebih menutupi dan lebih sempurna, li'anna la yakunu baina rijlaini bi syai'un minal fadha fala yahsulu bidzalika syai'un minal fitnah. Antara kaki dengan kaki itu kan tidak ada bentuknya, ketutup semuanya kalau sarungan, dan tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Baik. Tetapi wakilah majais boleh, celana juga boleh, celana juga boleh. Idza kanata satirain, jika keduanya itu menutupi, longgar, tidak ngapret. Nah. Baik. Kadang alasannya sirwal itu, celana panjangnya itu lebih apa? Praktis. Ya. Karena kadang orang yang sudah setua kita itu sarungan gak iso. Kaum santri itu harus bisa sarungan. Kalau dulu kita kan disabui, ya. Disabui biar gak melorot. Ada di sebagian pondok itu dites, kalau masuk sarungan terus ditarik ini, harus kuat, jadi nggak boleh merodol. Berarti sukses dia sarungannya kuat, santri tulen. Santri itu identik sarungan, kaum sarungan itu santri. Santri gasuk sarungan itu ya tutup santri temenan. Baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasul libasal Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan pakaian orang Arab. Walaysa lahu libsul khasun. Tidak ada pakaian khusus, ya. Ini pakaian nabi, pakaian rasul, pakaian wali enggak ada. Enggak ada seragami. Karena beliau tinggal di kalangan orang Arab, maka pakaiannya sesuai dengan penduduk setempat. Ya, penduduk orang-orang Arab. Baik. Illa ma haram Allah, kecuali yang Allah haramkan. Nah, panjang pembahasan beliau. Baik. Nah, kemudian di akhir dari pembahasan itu, beliau ditanya, Beliau ditanya, hal labisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sarawil? Apakah Nabi itu pernah pakai celana panjang? Ini pertanyaan diajukan ke Sayyidina Ibnu Mas'ud dalam Daris Muntaqa itu. Apakah Rasul pernah memakai celana panjang? Ma'arifu syai'an, kata Sayyidina, aku enggak pernah tahu riwayatnya tentang itu ya. Ma balaghani syai'un sahihun. Tidak sampai kepadaku sesuatu yang sahih tentang Rasulullah pernah pakai celana panjang. Kemudian ada pertanyaan, yakni tahqiqu anadza. Kemudian ada santrinya yang menyebutkan ke beliau rahimahullah, qala Ibnu Qayyim fil Hadi, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, ishtara Rasulullah sallam sarawil. Rasulullah pernah beli sirwal. Jadi disebutkan riwayat Rasulullah pernah beli sirwal. Wa dhahir annahu innam istaraha liyalbisa. Dhahirnya kalau beli berarti dipakai. Kata beliau, la yalzam lafsi. Enggak mesti dipakai. Ya. Enggak mesti kalau beli sesuatu itu mati beliau kenakan. Enggak mesti. Nah, baik. Sebagaimana Fatimah ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu maharnya apa maharnya? Tahu enggak maharnya Ali ketika menikahi Fatimah? Maharnya baju perang, baju besi. Enggak mungkin pakai Fatimah kan? Enggak mungkin dipakai. Baik. Maka kata beliau, ketika riwayat Rasul pernah beli sirwal, tidak menunjukkan beliau pakai sirwal. Tidak menunjukkan beliau pakai sirwal, tapi boleh untuk menggunakan sirwal. Ya boleh. Rasul tidak pernah, tapi boleh. Beliau mengizinkan nama takdir. Baik. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kemudian disebutkan hadis dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa qamisan qasirul yad, wa Rasulullah pernah menggunakan gamis yang lengannya pendek. Fa hadza hadisun dhaifun. Ini hadis dhaif. Walakin maknahu sahih. Tapi maknanya sahih. Fa innahu la ba'sa ay yakuna qasrul yad. Enggak mengapa lengan pendek, la haraj. Au kana kaffu ilal mirfaq la haraj, atau sampai ke siku. Nah, lengan sampai ke siku ini tidak masalah. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Nah, ini pembahasan boleh atau tidaknya. Dan diingat, pembahasan tentang orang awam, orang biasa dengan para pembawa ilmu, ya, ini berbeda. Nah, sesuatu yang boleh untuk orang biasa kadang tidak boleh dipakai untuk para pembawa ilmu. Nah, ini boleh, ini tidak pantas, ya, misalnya. Jadi, misalnya ada yang mencontohkan orang pakai motor dengan knalpot blong, ya, ini tidak masalah. Tapi kalau yang numpak itu seorang kiai, itu bermasalah. Sesuatu yang hukum masalahnya boleh, tapi tidak pantas. Ini pembawa ilmu, ini orang biasa. Nah, jadi dalam hal-hal yang lainnya itu dibedakan dari sisi muruahnya. Ya. Orang biasa jualan pinggir jalan tidak masalah, tapi orang pembawa ilmu tidak pantas untuk jualan di pinggir jalan. Nah, jadi ada beberapa bahasan. Bahkan nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya tentang albat, tentang beberapa perkara yang di situ terkait para pembawa ilmu, para pelajar, thalibul ilm. Nah, sesuatu yang boleh untuk yang lainnya, tapi tidak boleh untuk thalibul ilm. Baik. Misalnya ini ya, tambahan sedikit. Pertanyaan, fi baladi ar-rijal la yalbasuna syai'an 'ala ru'usihim. Di negaraku kaum laki-laki itu tidak menggunakan penutup kepala illa sufiyah, kecuali orang-orang sufi yang pakai kolansuwa. Yalbasunal amaib wal kolansuwa. Orang-orang sufi, orang sufi menggunakan imamah dan menggunakan peci kolansuwa. Ya. Fal afdhal li talibil ilm. Apakah lebih utama bagi penuntut ilmu ayalbas, dia pakai kolansuwa, au yatruk ra'sa maksufan, atau enggak pakai apa-apa? Ya. Yang ditanyakan talibul ilm. Jadi kata beliau yalbas, pakai talibul ilm. Ini pembahasan itu bukan disamaratakan. Sesuatu yang boleh untuk ini kadang enggak pantas untuk yang ini. Bukan pemahaman, bukan pembahasan haram dan halalnya, tidak. Pantas atau enggak? Urf adatnya, kebiasaannya, karena dia pembawa ilmu. Ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Nah, sifatnya bukan haram ya, sifatnya bukan haram. Baik. Ini ikhwan budina azani wa azakumullah. Walakin la yalbas libasan bimisali libasi mubtadi'ah. Tetapi jangan menggunakan pakaian yang seperti dipakai orang-orang ahlul bid'ah.